yang pertama bagiku pernah satu hati mengisi hidupku. Kurasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidupku. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini. Dan lagi mungkin kini kau andai kau dengar syair lagu, jujur saja hati sangat merindukanmu. Memang tak pantas menayang tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti kendati rasa itu. Biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah rinduku.

Yang mana

ini yang selalu terjadi perbedaan emosi diri tiada terkendali yang bila tiada kita kan bersatu, jangan ada dendam dan benci tersimpan di hati. Biarkanlah cinta kita, biarkanlah tetap ada, biarkan berlalu. Walau kita kan berpisah, walau tak lagi bersama, walau tiada mungkin saling memiliki. Lagi yang oh yeah. Bila tiada mungkin. Takkan bersatu, jangan ada dendam dan benci tersimpan di hati. Bilang ku sebelum perembat hatiku. Setiap menjelang engkau dalam pelukanku, yang selama ini telah kau berikan. Kasih sayang kini ku rasakan, begitu besarnya tulusnya cintamu. Bersama berdua melayang di sana, di alam asmara kita, cinta kita, oh, kita berdua bersama.

lembut sinar lilin syahdu. Malam indah ini yang menjadi saksi. Kecilku, jujur ku katakan padamu, cinta dan kasih sayangku yang pasti hanya untukmu. Tuhan yang pertemukan kita. Tak perlu ada rasa curiga Tuhan yang pertemukan kita. Bahasa tubuh dapat memisahkan cinta kasih kita berdua. Karena Tuhan yang pertemukan kita. Thank you.

engkau berduka, matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku cerahkan, ku dambakan dirimu, dewiku permata. Setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia menanti. Terima kasih. kesetiaan hatiku. Kita berjanji berjumpa malam ini. Daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan mungkin tak perlu lagi kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Hanyakan asmara mengungkapkan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata. Kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, pelukan asmara mengungkapkan.